satu hari di jalan di kota ketemu mesin manis sekali. Tanya siapa mesin punya nama, Anjas Mara anak pati. Look at that. Cuma pegang dia punya tangan, ternyata tak menolak. Cukup untuk besar, eh? Bawa dia jalan-jalan di tengah terang panorama. Cuba-cuba cium dia. Ternyata ia suka. Lekat menit. Punya rasa melambung seperti dapat undian harapan. Lama kemudian, Anjas Mara ngajak nonton film, tapi tidak punya uang. Ia terus meminta sampai marah-marah. Hey, koin, anak pasti lo kender. Cuma punya pocketbook. Menangis, lari, pulang ke rumah. Dicari sama dia punya bro yang bernama Layak Ketawa and Boy Kumite. Jadi takut dan lari sembunyi. Gara-gara coba jadi playboy. Jadi sasaran kemarahan orang Majapahit. Celaka.